السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فصل في نبذ من سيرته، pasal tentang beberapa perkara dari perjalanan hidup beliau, yakni Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang pertama sudah kita baca, yakni ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu duduk bersama para sahabatnya, kemudian lewatlah seorang budak, kemudian dikatakan hadhihi jariyatu amiril mu'minin atau sariyatu amiril mu'minin, maka beliau membantah tidak, bahkan tidak halal bagi amiril mu'minin kecuali dua helai pakaian, pakaian atasnya dan pakaian bawahnya. Barakallahu fikum, menunjukkan kesederhanaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, walaupun beliau khalifah, walaupun beliau adalah pemimpin sebuah khilafah, pemimpin negara. Yang kedua, qala Khuzaimah ibn Thabit, kana Umar idza ista'mala 'amilan kataba lahu, bahwasanya Umar kalau mengangkat seorang pejabat, istamala amilan, mengangkat seorang pejabat, katabalahu, beliau akan menuliskan surat untuknya, washtarata alaihi, memberikan syarat-syarat kepadanya, alla yarkab burzunan wala ya'kul naqiyan wala yalbas raqiqan, agar jangan mengendarai kuda yang dijuluki dengan burdun. Burdun itu kuda yang mewah, yang mahal, tinggi besar, badannya besar, perawakannya tinggi, kuat, kokoh, yang biasa dipakai oleh para raja-raja atau dipakai oleh orang-orang kaya. La tarkab burdunan, jangan mengendari kuda yang seperti itu. Wala ya'kul naqiyan, jangan memakan gandum yang murni. Itu juga makanan orang-orang kelas atas. Kalau yang kelas bawah biasanya sudah campuran, dicampur dengan ini dan itu. Kata beliau, wala ya'kul naqiyan wala yalbas raqiqan, dan jangan memakai kain yang raqiq, lawannya ghalid. Ghalid kasar, raqiq lembut. Biasanya saat itu kain yang tipis dan lembut itu sangat mahal, pakaiannya orang-orang kaya. Adapun yang tebal dan kasar itu adalah pakaiannya orang biasa. Beliau radhiyallahu taala anhu setiap mengangkat seorang pejabat akan berpesan padanya dengan pesan-pesan tadi. La tarkab burdunan wa la ya'kul naqiyan wa la yalbas raqiqan. Dengan kata lain, tidak boleh bermewah-mewah. wala yaghliq babahu duna dawil hajat. Yang keempat, jangan menutup pintunya dari orang-orang yang memiliki hajat, keperluan-keperluan. Hendaklah tetap terbuka kalau ada orang-orang yang akan datang kepadanya untuk menyampaikan hajat-hajatnya. Ikhwani fiddin a'azakumullah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka jadi pejabat di zaman Umar tugas berat dan amanah yang berat. Barakallahu fikum. Sehingga bukan mereka berebut untuk menjadi pejabat, berkampanye, pilihlah saya. Justru mereka berupaya untuk menjauh dari amanah-amanah yang berat tersebut. Ikhwani fillah na'azakumullah, kecuali yang sudah ditunjuk, maka mereka akan siap melaksanakannya sebagai tanggung jawab dari Amirul Mukminin. Fa in fa'ala faqad hallat 'alaihi al-'uqubah. Siapa yang melakukannya, siapa yang melanggar aturan-aturan tadi, maka layak baginya hukuman. Jadi yang tidak menuruti akan dihukum. Akhwani fi din, a'azakumullah, dan ini dimulai dari diri beliau sendiri radhiyallahu taala anhu. Artinya Amirul Mukminin sendiri dalam keadaan demikian. Kita akan lihat nanti pada riwayat-riwayat berikutnya. Qala Ikrimah ibn Khalid wa ghairuh. Dikatakan oleh Ikrimah dan lain-lainnya, inna Hafsah wa Abdullah wa ghairuhuma kallamu Umar. Hafsah dan Abdullah, kedua-duanya adalah anaknya Umar bin Khattab. Wa ghairuhuma, dan lain-lain dari keduanya. Berarti hampir semua anak-anaknya sepakat menyampaikan kepada bapaknya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Qalu, mereka berkata, "Lau akalta ta'aman tayyiban kana aqwa laka 'ala al-haq." Kalau saja engkau memakan makanan yang baik, niscaya akan menjadikan engkau kuat untuk melaksanakan kebenaran, untuk menegakkan al-haq. Karena Amirul Mukminin selalu memakan makanan yang biasa atau ke bawah bahkan. Sebagaimana yang beliau perintahkan pada anak buahnya tadi, walaupun riwayatnya sanad yang di atas ada kelemahan, tetapi masyhur, ma'ruf bagaimana zuhudnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sehingga sangat mungkin kalau beliau menyatakan dengan peraturan setiap pejabat tidak boleh memakai kuda yang mewah, tidak boleh memakan makanan yang mewah, tidak boleh memakai pakaian yang mewah. Sehingga anak-anaknya protes kepada bapaknya, kalau engkau makan makanan yang bergizi, makanan yang bagus, engkau akan kuat untuk menegakkan kebenaran. Qala, berkata Amirul Mukminin pada anak-anaknya, akullukum ala hadzal ra'i, apakah kalian sependapat dengan ini? Apakah kalian sepakat? Qalu, na'am. Mereka semua menjawab, iya, kami sepakat. Kalau engkau memakan makanan yang lebih baik, engkau akan lebih kuat. Qala qad 'alimtu nushakum. Aku sudah mendengar nasihat kalian. Walakinni taraktu sahibayya 'ala jaddah. Tetapi aku sudah meninggalkan dua sahabatku di atas satu jalan. Fa in taraktu jaddatahuma, kalau aku tinggalkan jalan keduanya, lam udrik huma fil manzil, aku tidak akan bisa mencapai kedudukan mereka berdua. Man huma? Naam, Rasulullah sallam wa Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. radhiyallahu taala anhu wa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau, aku dengar nasihat kalian, tetapi aku tinggalkan dua sahabatku yaitu Rasulullah SAW dan Abu Bakar di atas satu jalan, dan aku khawatir kalau aku meninggalkan jalan mereka berdua, aku tidak akan bisa bertemu mereka dalam satu tingkatan nanti di akhirat. Aku khawatir aku tidak bisa mendapatkan satu kedudukan nanti atau satu tempat di dalam jannah. Qala wa asaba an-nasu sunnatan fama akala 'ama idin samnan wala saminan. Maka manusia pun menjadikan itu sebagai sunnah di zaman Umar bin Khattab. Karena memang disebutkan dalam pepatah an-nas 'ala din mulukihim. Manusia itu mengikuti agama para rajanya. Sehingga kalau penguasanya seperti Umar ibn Khattab, maka rakyatnya akan ikut seperti itu. Wa asabanna sunnatan fama akala 'ama idin samnan wala saminan, maka mereka pun tidak memakan pada tahun tersebut samnan wala saminan, tidak memakan keju, tidak memakan samin. Ila akhir. Qala ibn Mulaikah kallama Utbah ibn Farqad Umar fi ta'amih. Adapun sanadnya yang ini ruwatuhu thiqat, disebutkan dalam sanadnya atau dalam keterangan takhrijnya isnaduhu thiqat. Qala ibn Mulaikah kallama Utbah ibn Farqad Umar fi ta'amih. Utbah pernah berkata mengajak bicara Umar tentang makanannya. Ini sama seperti anak-anaknya. Tidakkah engkau memakan makanan yang baik, makanan yang bagus, supaya engkau kuat untuk menegakkan kebenaran? Tidak dibantah oleh Umar. Tetapi beliau berkata apa pada anak-anaknya? Aku meninggalkan Rasulullah SAW dan Abu Bakar di atas satu jalan, dan aku ingin di jalan mereka. Kalau aku tidak di jalan mereka, aku khawatir tidak bersama mereka nanti yaumul qiyamah. Sedangkan Utbah ketika berkata demikian kepada Umar, Umar menjawab, waihak, akulu tayyibati fi hayati dunya wastamti' biha. Celaka engkau, apakah aku harus memakan seluruh kebaikan-kebaikanku di dunia ini dan aku bernikmat-nikmat dengannya di dunia ini? Mengingatkan kita pada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahqaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahqaf, "Wa yawma yu'radul ladina kafaru 'alan nari." Dan ingatlah ketika nanti orang-orang kafir dihadapkan ke dalam neraka. "Adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha. Fal yawma tujzauna 'adzabal hun." Bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairi haqq, bighairi al-haqq, wa bima kuntum tafsuqun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah tentang orang-orang kafir yang dihadapkan dalam neraka. Akan dikatakan pada mereka, "Adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha." Apakah kalian semua sudah habiskan kenikmatanmu di dunia dan bernikmat-nikmat dengannya? Sekarang rasakan azab. Maka Amirul Mukminin Umar fi hadhihi riwayah khawatir kalau beliau aku memakan thayyibati fi hayati dunya, dalam kehidupan duniaku aku bernikmat-nikmat, wastamta'tu biha. Ini khana bin na'azakumullah mukhalafatan liha ula'il kuffar, untuk menyelisihi keadaan orang-orang kafir yang mereka bernikmat-nikmat dengan dunianya dan dihabiskan seluruh kenikmatan dunia. Ternyata Allah katakan adhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha fal yawma tujzawna adzabal hun bima kuntum tastakbirun. Karena kalian sombong di dunia. Apakah kalian habiskan semua kenikmatan dunia? Kalian makan semuanya? Kalian bernikmat-nikmat dengan dunia? Maka Umar menyatakan celaka engkau. Waihak. Akulu tayyibati fi hayati dunia wastamta'tu biha. Ayat ini pun disebutkan. Akhrajahu Ibnu Asakir dalam tarikhnya. Dan sanadnya ada kelemahan. Al-inqita' munqati' sanadnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa qala Hasan dakhala Umar 'ala ibnihi 'Asim wa huwa ya'kulu lahman. Pernah suatu hari Umar masuk ke rumahnya, dilihat anaknya yang bernama 'Asim sedang memakan daging. Umar terheran-heran dan bertanya, "Ma hadza? Apa ini?" Qala qurmuna. Ini sisa. Qurm adalah apa yang tersisa dari periuk setelah dipakai isinya, atau ketika seseorang menyembelih unta atau kambing dan sebagainya, ada yang dibuang yang tidak dipakai oleh mereka. Nah, itu yang diambil untuk dimakan oleh anaknya tadi. Maka Amirul Mukminin Umar berkata kepadanya, "Awakullama qaramta illa syai'in akaltahu?" Apakah setiap engkau mendapatkan sesuatu sisa kemudian engkau makan? "Kafa bil mar'i sarafan an ya'kul kullu mashtaha." Cukup seseorang dikatakan musrif, berlebih-lebihan. Ayakula kullu mashtaha, kalau dia memakan semua. Ayakul kullu mashtaha, kalau dia memakan semua apa yang dia mahukan. Cukup dikatakan saraf, musrif. Kalau memakan semua yang diinginkan, apa yang dipengini makan, pengini makan, itu cukup dikatakan saraf. Dengan sin, bukan dengan shin. Kalau musyrif, israf yang membantu untuk mengurusi sesuatu, itu adalah israf, bantuan. Orangnya disebut musyrif. Tapi kalau musyrif bisin, Rasulullah SAW adalah orang-orang yang berlebih-lebihan dalam hidup dunia. Orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam kehidupan dunianya. Wa qala aslam. Berkata Aslam, qala Umar, laqad khatara ala qalbi shaffatas samaq at-tari. Umar menceritakan radhiyallahu taala anhu, pernah terbetik di benakku, di hatiku, shaffatas samaq, keinginan untuk memakan ikan segar. Tari maknanya segar, atau biasa disilahkan ghaddan tariya, masih segar, fresh. Ingin ikan segar. Farahala yarfa rahilatahu wa sara arba'an muqbilan wa arba'an mudbira. Maka beliau memacu kudanya, berangkat 4 pulang 4. Allahu taala alam, mungkin 4 mil atau 4 kilo ya. Berangkat dan pulang pergi berarti 8. Wa ishtara miktalan faja'a bihi, dan beliau membeli keranjang yang dianyam, kemudian untuk membawa ikan tadi. Wa amada ila rahilatihi, dan dia kemudian mendatangi kudanya, kendaraannya, faghsalaha, kemudian dicucinya, dan diperintahkan orang untuk mencucinya kembali seperti sedia kala, bersih kembali, terimakan kembali. Fata Umar faqala intaliq hatta anzur ila rahilah. Umar masih belum puas. Mana? Bawa aku kepada kendaraan tersebut, aku ingin melihat. Dilihat kendaraannya, tunggangannya. Fanadhara wa qala anasita an taghsil hadzal 'araq alladhi tahta udunayhi. Apakah engkau lupa? Kok tertinggal? Engkau tidak cuci keringat yang ada di bawah telinganya, telinga kuda tadi. Kemudian Umar berkata pada dirinya, adzabtu bahimatan fi syahwati Umar. Aku telah menyiksa seekor kuda hanya untuk memenuhi syahwatnya Umar. Aku telah menyiksa seekor kuda hanya untuk memenuhi syahwatnya Umar. La wallahi la yadhuqu Umar maktalak. Tidak, sungguh demi Allah, aku tidak akan memakannya. Berikan pada yang lain. Ikhwan fi din, a'azakumullah, demikian khawatirnya Umar ketika dia dalam keadaan menginginkan sesuatu tetapi mengorbankan yang lain. Apalagi ketika kudanya adalah kuda yang memang dipakai untuk tugas-tugas pemerintahan, sedangkan ini dipakai untuk pribadinya. Maka beliau berkata, sungguh aku telah menyiksa bahimah, seekor binatang, hanya untuk memenuhi syahwatnya Umar. Tetapi riwayat ini juga dhaif, barakallahu fikum. Isnaduhu dhaif munqati', sama seperti sebelumnya. Wa qala Qatadah, berkata Qatadah, kana Umar yalbas wa huwa khalifah. Umar radhiyallahu ta'ala anhu memakai pakaian padahal beliau seorang khalifah, memakai jubah, satu jubah, min sufin, dari wol, dari bulu, marku'atun ba'duha bi'udmin, yang ditambal dengan tambalan dari kulit. Barakallahu fikum. Jangan dibayangkan saat ini baju dari wol itu mahal sekarang. Kalau dulu sebaliknya, justru pakaian dari bulu domba dan sebagainya itu yang murah, yang pakaiannya rakyat jelata. Justru yang lembut, yang tipis, itu yang mahal. Barakallahu fikum. Marku'ah dari ruqqa', maknanya tambal atau ditambal. Ala wazin maf'ul. Wa yatufu fil aswaq, dan beliau berjalan di pasar-pasar. Wa huwa khalifah. Memakai pakaian kasar dengan tambalan-tambalan dengan kulit padanya. Ditambah lagi beliau berjalan di pasar-pasar. Ala atiqihi durrah yu'addi biha an-nas. Di pundaknya ada tongkat yang dia pakai untuk memukul atau untuk meluruskan yang salah. Wa yamurru bin naksi wan nawa fayaltaqituhu wa yulqihi fi manazilin nas yantafi'una bihi. Dan kalau melewati ada sesuatu, ada biji-biji korma atau ada buah yang tercecer atau ada kacang yang tercecer, beliau punguti. Fayaltaqitu, beliau punguti. Wa yulqihi fi manazilin nas yantafi'una bihi, dan beliau akan lemparkan, akan letakkan di tempat-tempat keranjang-keranjang manusia agar dimanfaatkan. Lihat Amirul Mukminin Umar bin Khattab wa huwa khalifah. Berjalan dan kemudian melihat ada korma tercecer, dia ambil, dia taruh di keranjang. Keranjangnya manusia. Dia ambil, dia berikan ke sana. Dia ambil, dia berikan ke sana. Wa huwa khalifah. Dalam keadaan tidak gengsi, tidak malu, dan beliau benar-benar tawadhu. Tawadhu. Barakallahu fikum. Wa qala Qatadah, berkata Qatadah, fayaltaqituhu wa yulqihi fi manazilin nas yantafi'una bihi. Yani agar dimanfaatkan, jangan sampai mubadzir. Wala tubadzir tabdhira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Oh, tongkatnya itu gini kan, itu ini memerintah, meluruskan yang salah, menegur, amar ma'ruf nahi munkar. Enam. Wa qala Anas, berkata Anas radhiyallahu taala anhu, ra'aitu baina katifai Umar arba' ruqa'in fi qamisihi. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, aku melihat di dua pundak Umar ada empat tambalan. Empat tambalan dengan kulit dalam bajunya atau pada bajunya. Wa qala Abu Utsman An-Nahdi, sedangkan Abu Utsman An-Nahdi berkata, ra'aitu 'ala Umar izaran marqu'an bi udmin. Aku melihat pada Umar ada kain sarungnya yang ditambal dengan kulit. Wa qala Abdullah ibn Amir ibn Rabi'ah, hajjtu ma'a Umar, aku pernah berhaji bersama Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Fama daraba fustatan wala khaba'an. Kana yulqil kisa' wan nata' 'ala syajarah wa yastadhillu tahtaha. Aku pernah berhaji bersama Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau tidak membuat tenda. Beliau tidak membuat kemah. Apa bedanya tenda dengan kemah? Kurang lebih sama. Ini fustat. Kadang-kadang pakai tiang juga masih dikatakan fustat. Sedangkan kemah satu tiangnya di tengah. Ala kulli hal, beliau tidak membikin, tidak membangun fustat wala khaba. Dia hanya pasang kain di pohon, kemudian dia berteduh di bawahnya. Bas. Berarti hajinya haji plus apa haji biasa? Hah? Haji plus ada AC-nya, ada kulkasnya, ada apa lagi? Barakallahu fikum, beliau masya Allah seadanya. Padahal beliau Amirul Mukminin, tidak membangun fustatan wala khaba'an, hanya menggantungkan kainnya di atas pohon, kemudian beliau berteduh di bawahnya. Qala Abdullah ibn Isa, kana fi wajhi Umar ibn al-Khattab khattani aswadani minal buka. Bahwasanya di wajah Umar ibn al-Khattab ada dua garis hitam di bawah matanya. Minal buka, karena banyaknya menangis. Dari sini, di bawah mata, begini, hitam. Karena seringnya menangis. Wa qala al-Hasan, berkata al-Hasan, kana Umar yamurru bil ayah min wirdihi fayusqut hatta yu'adu minha ayyaman. Beliau radhiyallahu taala anhu pernah melewati sebuah ayat dalam bacaannya, wirdihi, wiridnya, karena wirid itu tidak hanya bermakna dikir, walaupun memang asal muasalnya bermakna dikir, tetapi termasuk membaca Quran dikatakan wirid. Atau wirid itu adalah kebiasaan sehari-hari dari dikirnya atau dari bacaannya. Biasa beliau membaca sekian, maka melewati satu ayat, fayafqut, beliau tersungkur, jatuh sakit setelah mendengar ayat itu. Hatta yu'adu minha ayyaman, sampai dijenguk oleh kaum muslimin beberapa hari. Ya, ini beliau sangat-sangat terkena kalau dinasehati dengan ayat-ayat Al-Quran. Maka beliau terjatuh, kemudian beliau dijenguk sampai beberapa hari karena takut dengan satu ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Anas, berkata Anas, dakhaltu haitan fa sami'tu Umar yaqul. Aku pernah masuk ke dalam sebuah kebun, kemudian aku mendengar Umar berkata, wa baini wa bainahu jidar. Haid, maknanya adalah tembok. Ada haid. Tetapi karena sudah ma'ruf, biasa mereka membangun temboknya di kebun-kebun mereka. Nah, sehingga sudah bergeser maknanya. Kalau masuk haid, maknanya masuk ke kebun. Dan biasanya di sebelahnya ada kebun lagi punya orang lain. Baik, pohon-pohon kurma di dalamnya dan lain-lain. Ketika orang tadi masuk di sini, Umar di sana. Baini wa bainahu jidar. Antara aku dengan dia ada tembok. Tapi terdengar suaranya. Sami'tu Umar yaqul wa baini wa bainahu jidarun, antara aku dengan dia ada satu tembok. Umar bin Khattab Amirul Mukminin, bah bah, wallahi la tattaqiyanna Allah ya ibn al-Khattab aw la yu'adzibannaka Allah. Kata dia, kata Umar, Umar bin Khattab Amirul Mukminin, bah bah. Ya, ini menunjukkan kalau dia tidak suka sebagai Amirul Mukminin, bukan bangga, tapi sebaliknya. Amirul Mukminin, bah. Demi Allah ya Umar, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah ya Ibn al-Khattab, atau Allah akan mengazabmu. Demikian ya ikhwan ibn a'azakumullah, keadaan Amirul Mukminin Umar. Beliau sangat takut dengan amanah yang berat, yaitu al-imarah, kepemimpinan. Bukan justru mengejar kepemimpinan, tetapi takut. Umar bin Khattab Amirul Mukminin, tidak. Bah. Kalau engkau tidak bertakwa kepada Allah, Allah akan mengadabmu. Demikian disaksikan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Wa qala Abdullah ibn Amir ibn Rabi'ah, ra'aitu Umar akhadha nabtatan minal ardi. Aku pernah melihat Umar mengambil satu ranting dari bumi, dari tanah. Faqala, kemudian berkata, laitani kuntu hadhihi nabtah. Duhai kiranya aku ini tumbuhan ini. Ya laitani lam akun syai'an. Duhai kiranya aku ini bukan apa-apa. Laita ummi lam talidni. Duhai kiranya ibuku tidak melahirkan aku. Demikianlah ketakutan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mirip dengan ucapan Abu Bakar Siddiq. Ya laitani syajaratun tu'dad. Duhai kiranya aku adalah pohon-pohon yang dimakan oleh ternak. Sudah selesai. Enggak surga, enggak neraka. Tetapi kalau ada surga dan neraka, dia khawatir apakah aku masuk surga atau masuk neraka. Ini menunjukkan bahwa orang-orang beriman selalu dalam keadaan gelisah dan takut di dunia. Enggak ada yang berkata, tenang saja, aku pasti masuk surga, enggak ada. Justru sebaliknya, semua mereka mengkhawatirkan dirinya. Bahkan ada yang berkata, kalau kaki kananku sudah sampai di surga, aku masih belum yakin kaki kiriku akan masuk dalam surga. Akhwan ibn a'azakumullah. Berkata pula Abdullah ibn Umar ibn Hafsin, hamal Umar ibn Khattab qirbatan ala unuqih. Bahwa Umar pernah membawa tempat air di pundaknya. Qirbah, tempat air dari kulit. Faqila lahu fi dhalik. Maka dikatakan kepadanya, perkara itu ngapain? Engkau bisa suruh fulan, bisa suruh Allan. Engkau Amirul Mukminin, kenapa harus bawa sendiri di pundakmu? Beliau jawab, inna nafsi a'jabatni fa'aradtu an udillaha. Sesungguhnya jiwaku membuat kagum terhadap diriku, maka aku rendahkan dia. Maknanya terpikir di benaknya, aku begini, aku begitu. Ini bisikan-bisikan tentunya. Sebagai manusia ada hawa nafsu, ada bisikan syaitan, sehingga terpikir bahwa aku ini begini, aku ini begitu. Maka aku merendahkan diriku sendiri untuk membantah apa yang ada di pikiranku tadi, imma dari syaitan wa imma dari hawa. Wa innal hawa innan nafsa la ammaratun bisu, sedangkan jiwa seringkali mengajak kepada asu, kejelekan-kejelekan. Kamu ini Amirul Mukminin, kamu ini orang hebat, kamu orang terbesar, kamu orang nomor satu. Maka Umar sengaja mengangkat barang tadi di pundaknya liyudillaha, untuk merendahkan jiwanya bahwa aku tidak seperti itu. Aku orang biasa. Aku orang yang memang layak untuk mendapatkan beban di pundaknya. Demikian ikhwan ibn a'azakumullah. Naktafi bihadal qadar barakallahu fikum. Wa nuwasil insyaAllah fi darsil ati bi'inillahi ta'ala. Wa inayatihi wa quwatihi. Wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira. Apakah umat Nabi Muhammad SAW pernah mendengarkan suara jeritan mayat yang dikubur? Karena sebagian orang mengaku pernah mendengarkan jeritan tersebut ketika berjalan tengah-tengah kuburan. Tidak. Tidak ada yang bisa mendengarkan jeritan orang yang diazab. Dalam sekian banyak hadis, Rasulullah SAW menyatakan bahwa ketika dipukul orang yang layak diazab dengan mitraqatin min hadid, yasihu siyahan, yasma'uhu kullu khalqin illa saqalan. Akama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ketika dipukul dengan mitraqah min hadid, dengan pukulan dari besi, dia menjerit dengan jeritan yang didengar oleh semua makhluk kecuali dua, manusia dan jin. Jadi kalau hewan tiba-tiba bergejolak atau tiba-tiba loncat ketakutan, bisa jadi mereka mendengar. Tetapi manusia tidak mendengar. Kalau saja manusia mendengar jeritan orang dikubur, niscaya mereka akan tersungkur. Artinya jatuh mati atau pingsan dengan suara jeritan mereka. Dengan rahmat Allah SWT dijadikan manusia dan jin tidak mendengar jeritan-jeritan tersebut. Sehingga kalau mendengar jeritan di kuburan, jeritan siapa itu? Barangkali ada orang yang kejepit. Hah? Jepit pohon. Tolongin dia, kesian, jangan lari. Iya pak, ada apa pak? Cari siapa yang menjerit. Ternyata tukang gali kuburnya kejeblos misalnya. Ya. Tolong dia. Atau kalau memang tidak ada manusia tapi ada suara, berarti jin yang menakut-nakuti kalian. Apakah ada sahabat Nabi dari kalangan jin? Tidak ditakyin. Mengapa? Karena alamnya bukan di alam kita. Bukan di alam kita. Maka jangan percaya kalau tiba-tiba ada yang datang manusia terus kesurupan, jinnya berkata, saya adalah jin fulan yang dulu pernah bersahabat dengan Rasulullah SAW. Jangan percaya. Karena apa buktinya? Apa saksinya? Tidak ada. Bukankah ada jin yang mendengar? Nah, siapa namanya? Adakah dalam kitab Rijalul Hadis supaya bisa kita baca? Apakah dalam kitab Isabah? Atau dalam Usdul Ghabah? Atau dalam kitab-kitab para ulama yang menulis tentang sejarah sahabat? Ada gak sejarah jin sahabat tadi? Kayak apa, siapa, namanya, hafalannya, bagaimana, kulluhum thiqat, kalau mereka, kalau para sahabat, kalau memang ada. Yang mana? Gak ada. Barakallahu fikum. Sehingga tidak diperintahkan, tidak disuruh, dan tidak pula ada contohnya menerima riwayat dari jin. Karena majhul. Kalau dalam ilmu hadis, majhul. Majhulul ain dan juga majhulul hal. Majhul al-ain, siapa dia? Dan majhul pula halnya. Bagaimana kekuatan hafalnya rawi-rawi dari jin, bagaimana? Tidak tahu. Wallahu ta'ala alam. Kalau pertanyaannya apakah ada jin-jin yang mendengar langsung dari Nabi? Ada. Dari mana taunya? Dari Quran. Di dalam surat Al-Jin di awalnya. Naam, ada nafarun minal jinni yastami'un al-qaul. Yastami'un, mereka mendengarkan Al-Qur'an, yastami'un al-Qur'an. Dan juga ada di dalam surat Al-Ahqaf, ya, di akhir surat Al-Ahqaf, ya, bahwa jin-jin tadi mendengar dakwah Rasulullah SAW. Tetapi karena tidak tahu yang mana siapa secara ta'yin, maka cukup secara global saja mereka ada yang mendengar. Adapun menentukan ta'yin tidak bisa, karena kita tidak mengenalinya dengan wajahnya atau namanya atau turunannya atau apa, tidak tahu sama sekali. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.